Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Siapa yang menyebutkan faedah dari sebagian faedah yang telah lalu, abad manusia itu terkadang menjadi lupa apabila menghadapi suatu perkara yang besar. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau lupa akan janji beliau untuk bersabar setelah beliau menyaksikan perkara yang besar dari apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Apalagi faedahnya Mundir. Hendaknya maafkan kesalahan yang dilakukan karena lupa, sebagaimana Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Apalagi Musaddad. Yang keras. Berlemah lembut terhadap murid. Diambil dari mana ini dan diambil dari sikap Khidir alaihi salatu wassalam kala menghadapi kesalahan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kesalahan yang pertama, jadi pada kesalahan yang pertama seseorang itu dimaafkan. Pada kesalahan yang kedua mulai dicatat. Kesalahan yang ketiga, nah di situ sudah enggak ada lagi uzur. Itu tingkatan kesalahan. Tingkatan kesalahan yang pertama dimaafkan. Yang kedua dicatat dan diberi hukuman. Yang ketiga sudah enggak ada lagi udzur. Satu lagi apa, Saiful? Haramnya membunuh tanpa hak. Gimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengingkari Nabi Khidir karena beliau membunuh. Pertama, membunuh nafsan zakiyah, dan yang kedua bighairi nafsin. Maka di sini Nabi Musa mengingkari Nabi Khidir dari dua hal. Yang pertama adalah yang dibunuh itu masih kecil dan tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab, maka membunuh itu bisa jadi dosanya lebih besar apabila tergantung obyek yang dibunuh akan menjadi semakin besar apabila obyeknya semakin haram untuk dibunuh, seperti anak-anak kecil dan orang-orang yang tidak bersalah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi al-karim Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs Laqad ji'ta syai'an nukra. Qala alam akul laka innaka lan tastati'a maya sabra. Qala in sa'altuka syai'in ba'daha fala tusahibni. Qad balagta min ladunni udra. Maka tatkala Nabi Khidir membunuh seorang anak dan kemudian diingkari oleh Nabi Musa atas perbuatan tersebut, maka Nabi Khidir kembali mengingatkan dengan janji pertama kali, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a maya sabra. Nabi Khidir berkata, bukankah aku sudah pernah mengatakan kepadamu dan sudah kuingatkan lagi. Maka tambahan laka di sini, qala alam aqul laka, ini fungsinya adalah untuk ta'kid wa ta'yin. Berbeda dengan yang pertama kali, qala alam aqul, secara umum. Kemudian yang kedua di ta'kid, qala alam aqul laka. Dan juga di ta'yin, peringatanku ini sudah kuarahkan kepadamu bahwasanya innaka lan tastati'a maya sabra, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjawab, in sa'altuka syai'in ba'daha. Qala in sa'altuka, Nabi Musa berkata, jika aku bertanya lagi kepadamu tentang sesuatu setelah ini, fala tusahibni, maka sudah jangan lagi engkau izinkan aku untuk menemanimu. Jangan lagi engkau menemaniku. Maknanya jangan izinkan. Qad balagta min ladunni udra. Sungguh engkau telah mencapai pada diriku udzur. Engkau telah memberikan udzur. Udzur yang telah engkau beri sudah sempurna. Jadi enggak ada lagi alasan bagiku. Dalam ayat ini terdapat pelajaran, qala alam aqul laka adalah kemarin pelajaran tadarruj fil ingkar, bertahap dalam mengingkari kesalahan seorang murid, pertama dengan lemah lembut, kedua mungkin dengan agak kasar, ketiga mungkin dengan cara dipukul, keempat mungkin dengan cara yang lebih daripada itu, mungkin dengan cara disuruh pulang, dan yang semisalnya. Ini semua adalah termasuk tadarruj, bertahap di dalam mengingkari kemungkaran. Maka seorang yang mengingkari kemungkaran, seorang guru juga harus paham, harus tahu maratib, tingkatan-tingkatan ingkar. Kapan dia harus menggunakan keras, kapan dia harus menggunakan lemah lembut. Ada saatnya menggunakan keras, ada saatnya menggunakan lemah lembut. Itulah namanya keadilan, wad'ul asya' fi mawadhi'iha, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Bersikap kasar pada saat yang seharusnya lembut, ini juga tidak benar. Demikian juga bersikap lemah lembut di saat yang menuntut untuk kasar, ini juga tidak benar. Wa hilmul mar'i fi ghairi mawdhihi jahlu. Kelembutan seseorang tidak pada tempatnya itu adalah sebuah kebodohan. Maka seorang muallim, seorang guru ini harus tahu saat-saat kapan dia harus menaikkan level di dalam nasihatnya, di dalam tegurannya, di dalam ingkarnya. Hendaknya ia memulai dengan level yang paling rendah, kemudian naik setahap demi setahap, setingkat demi setingkat. Itu namanya tadarruj fil ingkar. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran di antara tadarus, di antara bertahap dalam ingkar adalah mengingkari secara khusus, setelah mengingkari secara umum, mengingkari secara ta'yin, setelah mengingkari secara umum. Maka mungkin disebutkan secara umum, disindir secara umum. Kemudian kalau memang butuh, boleh untuk menyinggung namanya secara khusus. Apabila dibutuhkan, boleh untuk menyinggung nama di majelis ta'lim atau di majelis umum, boleh mengingkari kemungkaran. Alat ta'yin, ala sabili ta'yin, itu hukumnya boleh. Tergantung kebutuhan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingkari kemungkaran sebagian yang dilakukan oleh sebagian sahabat di majelis umum. Dan juga disebut, ada kalanya disebut secara umum, ada kalanya juga disebut secara khusus. Maka kadang dalam mengingkari kemungkaran butuh ta'yin, supaya lebih akad, supaya lebih aukad, lebih akad, lebih kuat. Ini diambil dari kata-kata laka, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bersabar di dalam mengulang nasihat yang sama dari kesalahan yang sama. Maka seorang guru butuh sabar double. Seorang guru tidak mungkin menuntut muridnya untuk jangan melakukan kesalahan yang sama. Pasti enggak mungkin terjadi kesalahan yang sama. Ini seorang guru harus menyiapkan. Kadang nasihat itu butuh untuk diulang-ulang. Baru ia meresap. Maka jangan mengira seorang guru atau seorang da'i mengira dengan sekali ucap atau dengan sekali nasihat kemudian ucapannya itu serta-merta diterima. Manusia itu kadang butuh dinasihati berkali-kali. Maka ini sebagai pelajaran bahwasanya seorang murid atau seorang mad'u ini kadang butuh untuk dinasihati berkali-kali, diulang nasihat yang sama baru dia masuk, baru meresap. Namanya manusia, maka bersabar untuk mengulang nasihat. Bersabar untuk mengulang nasihat. Jangan mengira, jangan meminta kemudian nasihatmu sekali ucap dah enggak mau lagi mengulangi. Ini enggak mesti ya, ikhwan, seorang dai kadang kalau diterima sekali alhamdulillah. Kalau butuh dinasihati dua kali ya dinasihati lagi, diulang lagi nasihat yang sama. Sebagaimana Nabi Khidir, di sini cuma mengulang lagi nasihat. Qala alam aqul laka, hanya ditambahi laka saja. Ini pelajarannya, seorang dai butuh untuk bersabar, mengulang berkali-kali nasihat, baru mad'unya meresap. Maka jangan marah seperti itu. Kadang kita butuh nasihat berkali-kali. Karena hati ini ibaratnya seperti batu yang keras. Kadar kekerasan hati manusia itu berbeda-beda. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik. Fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kadar kerasnya hati manusia itu berbeda-beda, ada yang sekali nasihat menyambut, ada yang dua kali baru menyambut, ada yang tiga kali, empat kali baru dia menyambut. Ini seorang da'i harus bersabar dalam mengulang-ulang nasihat. Dalam ayat ini juga terdapat keutamaan istiqomahnya seorang da'i, seorang guru. Dan tidak berubah-berubah. Lihat Khidir. Berkali-kali Nabi Musa mengulangi kesalahan. Tapi selalu saja nasihatnya Nabi Khidir sama. Ini menunjukkan istiqomah. Tidak berubah. Peraturannya tidak berubah. Perjanjiannya tidak berubah. Nasihatnya tidak berubah. Ini adalah guru yang baik. Kalau guru itu sering berubah-berubah, sering kesana kemari dengan pendapat yang berbeda-beda, ini akan menjadi celah bagi dia dan akan menjadi celaan bagi ilmunya. Maka seorang guru hendaknya istiqomah menetapi perjanjian awal, menunjukkan rasikh, menunjukkan pondasinya itu kokoh. Kalau seorang itu enggak berubah-berubah, pendapatnya selalu sama dari dulu hingga sekarang, pendapatnya masih satu, ini menunjukkan berdirinya, pendiriannya itu kokoh, teguh, tidak mudah berubah, tidak mudah lekang oleh zaman, tidak mudah diombang-ambingkan oleh fitan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita untuk tidak berubah dari apa yang kita kenali sebagai kebaikan, ya selamanya kita kenal sebagai kebaikan. Yang buruk juga selamanya kita kenal sebagai keburukan. Karena kata para salaf, celaka seorang yang berubah-berubah, mengingkari apa yang dulu dia kenal dan menganggap baik apa yang dulu dia ingkari. Di sini Khidir tidak berubah, mengucapkan ucapan yang sama dari awal mula belajar, dari awal mula bertemu dengan Nabi Musa sampai sejauh ini beliau masih mengulang ucapan yang sama, masih mengulang nasihat yang sama. Lah kalau guru itu nasihatnya berubah-berubah, dulu ini enggak boleh, sekarang jadi boleh, dulu ini jelek, sekarang jadi bagus, ya bingung muridnya, ditinggalkan akhirnya. Akhirnya ditinggalkan sama murid. Gurunya berubah-berubah, tidak konsis, tidak istiqomah. Dan salah satu nasihat Ustaz Abdul Ahad yang paling mudah dilihat perubahan seseorang adalah dari kawannya. Kalau sudah kawannya sudah berubah, dulu berkawan sama orang-orang seperti ini, sekarang berkawan dengan orang-orang seperti itu berarti sudah tanda bahwasanya hatinya sudah berubah. Maka termasuk nasihat beliau kepada anak, jangan merubah apa yang sudah engkau ambil selama ini. Dan yang paling mudah atau yang paling kelihatan berubah adalah tentang kawan. Itu termasuk nasihat beliau kepada anak. Maka ini bisa diambil keutamaan istiqomah. Seorang guru jangan berubah-berubah dalam nasihat. Dulu boleh, sekarang enggak boleh. Dulu enggak boleh, sekarang boleh. Bingung muridnya. Maka tetaplah berjalan di atas jalanmu yang lama. Kun salafiyan alal jaddah. Jadilah seorang salafi di atas jalanmu yang telah lapuk itu. Enggak apa-apa. Satu-satunya barang lapuk yang terpuji adalah jalan ini. Semakin lapuk, semakin banyak dipijak, semakin, kalau bahasa Jawanya itu semakin lijak, itu semakin bagus. Jangan mencari jalan yang baru. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya hujjah, uzur, itu tegak dengan kesalahan yang kedua kali. Kesalahan yang pertama dimaafkan, kesalahan yang kedua, dengan kesalahan kedua itu maka tegak uzur, tegaklah hujjah. Sekali lagi dilanggar maka sudah layak untuk dihukum. Ini jawabannya Nabi Khidir. Beliau hanya mengulang jawaban lama. Kemudian kita beralih kepada jawabannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau dalam melakukan kesalahan ini, beliau memiliki jawaban yang berbeda-beda. Pertama meminta uzur, la tu'akhidni bima nasitu. Kemudian sudah mengulang lagi kesalahan, maka jawabannya harus beda lagi. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Antum perhatikan. Jawabannya Nabi Khidir sama, tapi jawabannya Nabi Musa beda. Ini apa coba? Nabi Khidir jawabannya sama. Qaul alam akul innaka lan tastati' amaya sabra. Qaul alam akul laka innaka lan tastati' amaya sabra. Tapi jawabannya Nabi Musa berbeda. Yang pertama minta uzur. Yang kedua ini beliau sudah enggak minta uzur lagi. Sebagai pelajaran bahwasannya kesalahan itu kalau berulang-ulang jangan lagi minta uzur. Jangan meminta uzur lebih dari sekali. Seorang yang baik tidak meminta uzur lebih dari sekali. Nanti kalau minta uzur terus keenakan nanti, tagihan. Oh, kok enak, dikai enak tambah keenakan. Orang yang baik tidak meminta uzur lebih dari sekali. Itulah orang yang serius. Kalau orang guyonan ya minta uzur terus. Minta uzur terus. Tapi kalau orang serius, dia tidak meminta uzur lebih dari sekali. Dan juga ayat ini sebagai pelajaran bahwasannya terkadang seseorang butuh untuk menghukum dirinya sendiri. Sesekali cobalah untuk menghukum dan memperketat atas dirimu sendiri. Itulah salah satu cara untuk menanggulangi kesalahan yang berulang-ulang. Kamu harus sesekali tidak memaafkan dirimu. Dirimu itu kalau kamu maafkan terus, ya nanti ya gitu terus, gak akan ada perubahan. Senang maksiat ya gitu terus, tiap melakukan. Minta ampun, bertobat, besok dilakukan lagi tanpa merasa bersalah. Maka sesekali kamu butuh untuk menghukum dan memperketat atas dirimu sendiri. Sebagaimana sebagian salaf kalau melakukan maksiat tangannya dibakar. Biar apa? Biar jera, hukum awake dhewe. Sebagian salaf apabila melakukan maksiat dan sudah enggak bisa lagi, enggak bisa berhenti, dibakar tangannya. Itu namanya menghukum dirinya sendiri sebagaimana yang pernah kita lewati dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Maka seorang yang baik itu adalah yang tidak mudah untuk memaafkan dirinya dalam melakukan kesalahan. Tidak bermudah-mudahan untuk memaafkan diri sendiri dalam melakukan kesalahan. Ini salah satu tanda orang itu, murid itu serius. Dia akan merubah dirinya sendiri, akan mengambil dan menempuh, menghukum dirinya sendiri. Tidak menunggu dihukum oleh gurunya. Nabi Khidir seperti ini pasrah toh karena Nabi Musa itu murid yang pintar. Jadi Nabi Khidir cuma melihat saja. Maka murid yang pintar, murid yang cerdas, dia akan bisa menempuh dan bisa mengkondisikan dirinya. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Sudah jangan lagi kawani aku. Makanya itu pentingnya untuk sesekali menghukum diri sendiri biar enggak ketagihan. Biar enggak keenakan dalam melakukan kesalahan. Sesekali perketatlah dirimu. Dan jangan mudah memaafkannya lagi. Karena yang demikian itu termasuk mengancam dan juga menghalangi jiwa dari keburukannya. Jiwa itu butuh untuk diancam. Ini pelajaran berikutnya. Jiwa itu butuh untuk diancam. Dengan azam, dengan tekad yang kuat. Besok lagi kalau seperti ini, saya akan melakukan ini. Karena jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Lah kamu kalau enggak membuat pertahanan. Kita kalau tidak membuat pertahanan atas diri kita sendiri, kita akan kebobolan berkali-kali. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya hak kebersamaan itu mutlak di tangan guru. Fala tusahibni. Hak kebersamaan itu adalah mutlak di tangan guru. Kenapa di sini Nabi Musa mengatakan fala tusahibni, kamu jangan mengawani aku? Kok bukan aku sudah enggak akan lagi mengawani kamu, aku enggak akan lagi menemani kamu? Karena Nabi Musa tahu hak izin sepenuhnya mutlak adalah milik guru. Jadi dialah yang berhak untuk mengawani atau enggak mengawani. Dialah yang berhak untuk memutuskan lanjut apa sudah. Dialah yang berhak untuk memutuskan kamu bersama, kamu tinggal atau kamu pergi. Itu di tangan guru. Bukan di tangan murid. Bukan di tangan wali murid juga. Maka dengan seperti ini, ikhwan, guru itu akan menjadi gagah. Semua pendapatnya akan dimuliakan. Tapi kalau guru itu kalah dengan murid atau kalah dengan wali murid gara-gara dikasih duit, ini bahaya. Guru nanti bisa disetir sama wali murid. Kalau murid yang miskin sekali melakukan kesalahan, dua kali diusir. Nanti murid yang kaya, yang bapaknya berduit, nanti gak berani. Karena apa? Karena takut diancam dari atasan dia. Takut diancam sama wali muridnya, nanti sumbangannya dipotong atau diputus, sehingga akhirnya tidak terjadi keadilan. Maka itu termasuk cacat. Seorang guru hak mutlak tasarruf di dalam bako atau menetap atau tinggalnya atau perginya seorang murid adalah di tangannya. Fala tusahibni. Di sini yang dijadikan fa'il adalah domir anta. Dan yang dijadikan maf'ul adalah domir ana. Maka seorang murid enggak berhak untuk mengatur gurunya. Hak mutlak adalah di tangan guru. Karena itu dalam Al-Quran terjemah, ini diartikan, maka kamu jangan memberiku izin untuk aku tinggal. Jadi enggak diartikan fala tusahibni, jangan kau mengawaniku, enggak gitu. Tapi diartikan dengan arti yang secara maknanya. Maka jangan lagi, apabila aku melakukan kesalahan lagi setelah ini, jangan lagi izinkan aku untuk menemanimu. Nah gitu. Kan memang seperti itu arti maknanya. Di sini diidhofahkan, fi'il ini diisnadkan kepada dhamir anta, yaitu guru. Sebagai isyarah, wallahu a'lam, bahwasanya hak mutlak musahabah itu ada di tangan guru. Kamu mau tinggal atau kamu pergi, ini adalah hak mutlak seorang guru. Kalau murid sudah diusir, ya harus pergi. Kalau masih sudah enggak diizinkan lagi tinggal, ya enggak boleh lagi menetap. Itu sudah menjadi peraturan baku di dalam suatu majelis pendidikan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran seorang murid adabnya itu adalah memberikan ketenangan kepada pikiran gurunya. Jangan malah menjadi beban. Jangan malah memberatkan. Jadi di sini Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjamin, kalau sudah, tenang. Kalau sekali lagi saya melakukan kesalahan, absyir. Aku akan pergi sendiri. Enggak perlu kamu usir. Ini bagus ya, ikhwan. Ini bagus. Dulu ada juga seorang murid di sini juga memberikan seperti itu. Udah kalau aku melakukan kesalahan lagi, enggak perlu sampean yang ngusir, aku akan pergi sendiri. Itu bagus. Itu namanya gentle. Itu namanya bertanggung jawab atas kesalahan. Dan itu fungsinya adalah untuk irohatul bal. Menentramkan pikiran gurunya. Udah enggak kepikiran lagi. Besok lagi kalau kamu melakukan kesalahan, kamu tinggal ngambil janjimu. Aku enggak susah-susah lagi untuk mengusir. Nah gitu. Maka seorang murid adabnya itu adalah membuat tentram pikiran gurunya, karena pikiran guru itu banyak, memikirkan banyak hal. Tanggung jawabnya berat. Jangan lagi engkau persulit, jangan lagi engkau tambahi dengan beban tentang perbuatanmu dan kesalahan-kesalahanmu. Ini murid yang baik. Jadi mikir keadaanmu sendiri gitu loh. Kamu pikirkan sendiri. Maka ayat ini juga sebagai pelajaran seorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jangan meminta tanggung jawab orang lain. Jangan membebankan orang lain atas kesalahannya. Dia siap untuk mengambil resiko sepenuhnya. Tak tanggungi dewe. Kesalahan-kesalahanku sendiri, ya aku sendiri yang nanggung. Jangan kamu. Seorang murid ketika melakukan kesalahan, hendaknya menanggungnya sendiri. Jangan membebankan kepada gurunya. Pelajaran berikutnya dari ayat ini adalah keseriusan di dalam menyesal. Al-jiddu fin nadami alal akhta. Bersungguh-sungguh dalam menyesali suatu kesalahan. Ini namanya Nabi Musa benar-benar serius. Kalau orang itu enggak serius, ya minta udur terus. Sebagaimana dikatakan di awal tadi. Ini semua adalah bukti bahwasannya Nabi Musa bersungguh-sungguh. Enggak main-main. Nabi Musa alaihissalatu wassalam enggak main-main. Bahkan beliau mengancam. Nih, setelah saat ini satu kali lagi saya melakukan kesalahan, udah saya pergi. Saya enggak ada lagi izin dari kamu untuk menetap. Maka ini namanya serius. Al-jid. Al-jid itu serius. Tidak main-main. Karena kalau main-main, setiap melakukan salah, minta maaf lagi. Setiap melakukan kesalahan, minta maaf lagi. Tapi nanti akhirnya menyepelekan, disepelekan. Kesalahan itu akhirnya menjadi sepele. Kecuali seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa ribuan kali pun tetap disuruh untuk istighfar. Ini kenapa? Karena memang seorang mukmin akan selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Jangan pernah putus asa, walaupun kau melakukan maksiat 1000 kali, maka bertaubatlah 1001 kali. Ini beda babnya. Karena memang antara Allah dengan antara hamba itu ada janji khusus. Seorang hamba memang hamba yang lemah di depan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertaubat dan dengan terus merengek meminta ampun, disitulah ubudiyah itu malah terjalin. Semakin kau menangis, semakin kau melakukan kesalahan dan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, itu adalah ubudiyah. Tapi kalau sama manusia, ya ada batasannya. Nah, kamu melakukan mukul orang, minta maaf, mukul lagi, minta maaf, mukul lagi, minta maaf, ya enggak disepura mbak wongi. Lain itu babnya. Sama Allah Subhanahu wa taala pun kalau main-main ya enggak boleh. Harus jujur, harus benar-benar. Tapi dosa itu enggak mungkin mustahil untuk ditinggalkan semuanya. Pasti tetap berdosa. Sekuat-kuatnya manusia ya tetap berdosa. Lain itu. Tapi kalau sama manusia bisa dicegah perbuatannya. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa taala, dosa itu banyak sekali, mustahil untuk dicegah semuanya. Pasti jatuh. Sehebat apapun seorang hamba pasti akan terjatuh dalam kesalahan dan dosa kepada Allah. Innakum tukhthiuna bil laili wan nahar. Maka itu lain pembahasannya. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran seorang murid hendaknya mengetahui kadar gurunya, apa yang sudah guru berikan berupa kebaikan, dan juga tidak lupa pula apa yang sudah guru berikan berupa uzur. Di sini Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengikrar, mengakui kadar yang sudah, kadar uzur yang sudah diberikan oleh Nabi Khidir. Qad balagta min ladunni udra. Maka seorang murid harus tahu apa yang sudah diberikan oleh gurunya berupa kesabaran dan berupa uzur atas dia, atas kesalahan-kesalahannya. Ini kita harus tahu ya, ikhwan, kadar guru kita. Sudah berapa banyak kesalahan yang kita berikan kepada guru kita? Berapa banyak keburukan yang kita berikan kepada guru kita? Maka kemarin termasuk yang saya sesalkan dengan meninggalnya Ustaz, saya belum melafadzkan secara resmi untuk meminta maaf kepada beliau. Karena memang saya niatkan besoknya. Tapi malam itu sudah kita bilang kan, seharusnya kita yang lebih berhak untuk meminta maaf. Semoga dengan itu sudah terwakili meminta maaf kepada beliau atas kesalahan-kesalahan kita. Itulah ya ikhwan, jadi seorang murid harus tahu bahwasanya gurunya itu sudah memberikan udzur kepada dia itu sudah banyak. Maka ini menjadi pelajaran berikutnya, seorang murid ketika ada masalah dengan guru, nanti jangan memojokkan gurunya. Seharusnya dia sadar dia itu sudah disabari banyak, sudah diberikan udzur banyak. Maka ketika nanti ada masalah, supaya dia tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Di sini Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjanjikan, ketika nanti aku melakukan satu kesalahan lagi, sudah, itu memang murni salahku sudah. Kamu sudah ma'zur. Kamu sebagai seorang guru sudah enggak ada lagi dosa dalam bab ini. Maknanya, bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang diperbuat. Inilah seorang murid yang baik seperti ini ya ikhwan. Adab bagi thalibul ilmi hendaknya mengetahui tadi kadar uzur yang sudah diberikan gurunya kepada dia, sehingga nanti ketika ada kesalahan, ada hubungan yang tidak baik, sepenuhnya ia menyadari itu adalah atas dasar kesalahannya. Dan orang tua hendaknya paham bab ini. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya seorang guru apabila sudah menemui batas akhir sehingga harus mengusir atau menjauhi atau merubah sikapnya kepada seorang murid, maka dia sudah enggak ada lagi dosa. Qad balagta min ladunni udhra, dia sudah menempuh semua langkah, sudah menempuh semua sikap. Kepada murid-murid yang sudah lepas, yang memang sudah jadi berandal, yang sudah memilih untuk menjadi berandalan, ini guru sudah enggak salah lagi. Kenapa? Karena sudah qad balagta min ladunni udhra, sudah selesai udhurnya, sudah enggak ada lagi celaan bagi seorang guru. Kenapa? Karena semua tahap sudah dilakukan. Tahap lembut, tahap dikawani, tahap di kerasi, semua sudah dilakukan. Ternyata dia masih enggak menjadi baik, memilih untuk menjadi berandalan. Ya ini sudah enggak salah kita. Kita sudah enggak ada salah sama sekali. Kita ma'zur insyaallah taala. Baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi orang tuanya, kita sudah ma'zur. Maka jangan seperti orang-orang yang buruk, ketika anak buruk yang disalahkan gurunya. Lah kok bisa? Seperti dulu yang pernah kita bantah dari Fasaid Sultan, dari murid-murid yang mereka sengaja memang memilih jalan mereka untuk menjadi anak-anak rusak, oh yang disalahkan kok gurunya, lucu sekali. Itu namanya orang-orang yang enggak tahu makruf, orang-orang yang enggak tahu kebaikan. Maka dari ayat ini qad balagta min ladunni udhra, seorang guru sudah ma'zur apabila dia sudah menempuh batas paling akhir dari mensikapi suatu kesalahan dan suatu pelanggaran, maka seorang guru ma'zur. Qad balagta min ladunni udhra. Bahkan kita enggak cuma 3 kali, bahkan mungkin 5 kali, bahkan 6 kali. Kita biarkan, kita toleransi sampai berkali-kali. Pelajaran berikutnya adalah murid yang baik akan sadar bahwasannya kegagalannya adalah sepenuhnya menjadi kesalahan dan kekurangannya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam di sini menyandarkan adamul musahabah, kegagalannya di dalam membersamai Nabi Khidir itu adalah memang kesalahannya, sepenuhnya adalah kekurangannya. Jadi tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan teman, tidak menyalahkan guru, tidak menyalahkan siapapun, menyalahkan dirinya sendiri. Kalau kamu ditanya, kenapa kamu di sana kok cuma segini, kok cuma 3 tahun, cuma 4 tahun, ya memang itu sudah salahku, batasku, kemampuanku memang sudah segitu. Dan pelajaran terakhir dari ayat ini adalah apabila seorang guru mengetahui muridnya itu murid yang pandai, murid yang bisa mengatur dirinya sendiri, maka guru cukup memantau dari belakang. Nabi Khidir di sini cukup mengiyakan saja karena muridnya sudah pintar, muridnya sudah bisa mengambil sikap. Maka kita juga insya Allah seperti itu ya kawan, kalau murid kita itu sudah bisa mengambil sikap sendiri, bisa menghukum dirinya sendiri, bisa mengkondisikan dirinya sendiri, bisa memperbaiki dirinya sendiri, ya kita cuma tinggal mantau. Kita tinggal mantau di belakangnya saja. Kalau benar ya kita iyakan, kalau salah kita luruskan. Tidak perlu kita berada di depan mereka. Maka murid-murid kita yang senior, murid-murid kita yang sudah bertanggung jawab, ya cukup kita pantau, cukup kita iyakan. Mereka minta apa, mereka melakukan apa, ya kita pantau saja. Berbeda dengan yang masih bandel, yang masih butuh untuk ditarik, yang masih butuh untuk dibawa, ini perlu dibawa. Tapi kalau murid itu sudah bisa mengkondisikan dirinya, sudah bisa mengambil sikap-sikapnya dalam talabul ilm, ini namanya murid yang bagus. Murid yang sudah dewasa, tahu kesalahannya, bisa mengkondisikan dirinya, ini namanya murid yang sudah pintar. Maka guru cukup memantau di belakangnya saja. Sebagaimana Nabi Khidir cukup memantau di belakangnya Nabi Musa, apa yang akan Nabi Musa lakukan apabila melakukan kesalahan lagi. Ini beberapa pelajaran dari ucapannya Nabi Musa kepada Nabi Khidir untuk meminta udzur yang terakhir kali sebelum akhirnya nanti melanggar lagi. Ini ikhwan, adapun ayat setelahnya insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.